আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি। আলহামদুলিল্লাহি সুবহানাহু ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিনা রাসূলিল্লাহ। Pendengar RRI yang kami hormati dan yang kami muliakan, kembali lagi kita bertemu melalui udara dalam pengkajian tafsir Muhammad Mutawalli Sya'rawi, yaitu pada surah Al-Maidah ayat yang ke-21. بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci atau Palestina yang telah ditentukan oleh Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Pendengar yang berbahagia, maka kita mencoba untuk mengurai ayat ini dalam konteks sejarah. Pada ayat yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan bahwa agar orang-orang Yahudi mengingat nikmat Allah. Yang pertama di antaranya, nabi-nabi banyak diutus dari mereka, dan juga raja silih berganti. Ada yang diberikan Allah kepada mereka, yaitu sesuatu yang belum diberikan kepada umat-umat yang lain atau kepada generasi-generasi yang lain. Dan pada ayat yang ke-21 ini, Allah memerintahkan orang-orang Yahudi agar masuk ke bumi Palestina yang dijanjikan Allah, yang telah diberikan Allah kepada mereka, dan jangan sesekali berpaling ke belakang, maka mereka akan rugi. Nah, ayat ini merupakan perintah yang disampaikan melalui wahyu, yaitu dengan Nabi yang bernama Musa alaihissalam. Ini perintah kepada kaumnya. Persoalannya, kapan peristiwa itu terjadi? Nah, dapat kita ketahui bahwa hubungan antara Bani Israel dengan Mesir telah terjalin sejak masa Nabi Yusuf alaihissalam, tepatnya saat dia mengajak ayah dan saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir. Pada akhirnya, atas izin Allah, berkembanglah bangsa Israel di kota itu. Kita melihat bahwa dalam perjalanan selanjutnya, nabi-nabi terus silih berganti. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam, yaitu ingin membawa kembali orang-orang yang berada di Mesir kembali ke negeri Palestina. Jadi di sini Allah mengingatkan kembali, jangan sesekali berpaling ke belakang. Kenapa? Sebab di Palestina itu sendiri ada penguasa. Ya, mereka harus bertempur, mereka harus berperang. Jangan berbalik. Kalau mereka berperang, insya Allah Allah akan berikan kemenangan. Tapi kita ingat kemudian, ketika Nabi Musa akan masuk ke negeri Palestina dan mengajak rakyatnya atau masyarakat umatnya untuk berperang, mereka mengatakan fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya, pergilah anda dan Tuhanmu, berperanglah kalian berdua, kami tinggal nunggu hasilnya saja. Jadi akhirnya apa? Ini diingatkan Allah, jangan kalian berpaling ketika masuk ke negeri itu. Berperanglah, mereka akan takut karena Allah sudah membantu. Cuma mereka karena tidak mau menjalankan syariat, yaitu ikhtiar sebagai manusia, akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa dari nikmat yang dijanjikan Allah, yaitu kedamaian atau kenyamanan bumi Palestina. Bahkan mereka kemudian dihukum tidak bisa masuk ke bumi Palestina selama 40 tahun lamanya. Jadi ini merupakan data sejarah, dan Allah ingin kembali mengungkapkan bahwasanya hubungan antara bangsa-bangsa pada masa dahulu, masa klasik, itu sudah ada dan sangat erat. Dan sangat sekarang juga, ya, hubungan antara bangsa itu lebih dapat terakses lagi berkat ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi. Mungkin ada yang bisa menambahkan di antara para asatidz, saya persilakan. Ya, di sini ada disebutkan al-ardu al-muqaddasah, begitu kan? Kalau menurut tafsir yang lain, yaitu Qurtubi, mengatakan al-ardu al-muqaddasah itu banyak pengertiannya. Pertama, artinya al-mutahharah. Kalau menurut Mujahid, artinya mubarakah atau barokah, gitu ya. menurut Qatadah itu artinya negeri Syam gitu. Terus ada yang lain mengatakan menurut Tursina dan apa yang di sekelilingnya. Ada juga yang mengatakan itu adalah Ariha. Ada juga yang mengatakan di Maskah, Palestine dan Urdun. Wow. Jadi yang paling kuat di sini adalah pendapat Qatadah, yaitu mengatakan Syam yang menggabungkan seluruh negeri yang namanya di Maskah, Palestine, Urdun dan yang sekitarnya itu. Iya. Jadi bukan artinya al-ardu al-muqaddasah di sini pengertiannya hanya Palestine saja, tapi adalah nah yang wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya. Makanya ketika Allah berfirman ya qaumin khul al-ardu al-muqaddasah yang sudah ditentukan kepadamu, maka janganlah kamu lari lagi ke belakang karena takut kepada musuhmu. Ini kan sebetulnya adalah Allah mengajak orang-orang ini supaya apa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain supaya mendapatkan keamanan dan kenyamanan yang lebih bagus. Begitu. Mungkin ada tambahan dari Ustaz apa yang lainnya perdana? Silakan. Iya, kalau Syekh Muta'alli Sya'rawi di sini memberikan penjelasan tentang hal-hal yang lebih bersifat ilmiah. Kalau beliau mengatakan bahwa ayat ini menceritakan tentang suatu peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau, lebih dari 14 abad yang lewat, itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Akan tetapi ilmu pengetahuan baru menemukannya pada kurun-kurun akhir ini saja. Artinya Al-Quran itu adalah membuktikan kebenaran Al-Quran itu sebagai salah satu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti akan terbukti kebenarannya, tinggal hanya menunggu waktu saja. Nah, yang diperintahkan kepada umat Islam adalah bukan menunggu sampai datangnya kebenaran itu, tapi bagaimana berusaha untuk mengungkapkan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan untuk belajar dan belajar. Satu hal yang digambarkan oleh Sya'rawi di sini adalah bahwa ternyata pada masa-masa dahulu umat Islam itu adalah banyak sekali muncul para ilmuwan-ilmuwan yang handal pada zamannya. Ketika utusan dari Mesir datang ke Raja Perancis, mereka membawa jam pada saat itu yang dianggap oleh masyarakat Perancis adalah digerakkan oleh setan, sedangkan walaupun sebenarnya jam itu digerakkan oleh tetesan-tetesan air. Begitulah para ilmuwan kita dahulu sudah berhasil mengembangkan kemampuan mereka dalam bidang-bidang eksakta atau bidang-bidang keilmuan lainnya. Nah, yang disayangkan adalah pada saat sekarang ini ternyata umat Islam malah sudah ketinggalan, tidak lagi mengikuti apa yang sudah dicapai oleh para ulama terdahulu. Nah, ini kira-kira Ustaz Hanafi, apa kesalahan kita? Kenapa kita tidak bisa melanjutkan masa-masa keemasan yang pernah dicapai oleh para ilmuwan terdahulu? Jadi saya melihat begini, ada stagnan atau kevakuman pemikiran yang terjadi pada pasca penemuan-penemuan oleh Ibnu Sina, Al-Farabi dan yang lain sebagainya. Kenapa dikatakan stagnan? Karena cenderung umat Islam setelah mereka berpikir tidak teratur. Dalam artian mereka tidak fokus kepada satu pemikiran, lebih cenderung kepada pemikiran sufi. Kenapa sufi? Karena mereka menganggap dunia ini ya sudah tidak ada gunanya lagi. Nah, sehingga buku-buku yang ditulis oleh para ulama sains dan teknologi tadi yang merupakan rumus dasar bagi perkembangan dunia modern sekarang ini terabaikan, sampai akhirnya bangsa-bangsa dari Eropa mempelajari buku-buku itu baik di Baghdad ataupun di Cordova, Sicilia, di kerajaan Islam di Spanyol. Nah, kalau kita melihat kemudian mereka yang sudah mempelajari tadi kembali ke negerinya dan mempraktikkan langsung, mengembangkan dengan eksperimen-eksperimen yang tertata rapi, sehingga mereka berhasil. Nah, adapun umat Islam ya terlena kepada pemikiran-pemikiran tentang keagamaan yang tidak membangun duniawinya. Kalau akhirat ya tentang akhirat saja, tidak berusaha untuk kembali kepada pemikiran awal, yaitu integral antara ilmu agama dan ilmu umum. Ditambah lagi khilafiyah, khilafiyah mazhab fikih itu sungguh sangat kentara pada saat itu, seolah-olah mazhab fikih itu adalah agama yang mutlak kebenarannya, tak bisa diganggu gugat. Kalau gitu sekarang untuk konteks sekarang ini Ustaz, apa yang harus kita lakukan? Harus kembali kepada khithah, kembali kepada garis yang telah diambil oleh para ilmuwan-ilmuwan awal. Mereka tidak membedakan antara ilmu umum dan ilmu agama. Iya. Seharusnya orang-orang yang mempelajari ilmu umum, mereka sudah harus hafal Quran. Mereka sudah harus paham tentang kisah-kisah yang terkandung dalam Al-Quran. Iya. Jadi mungkin Ustaz Arim, iya, kalau saya melihat pula bahwa kemunduran umat Islam itu seperti yang dituliskan oleh para ulama kita, mada ta'akharal muslimun wa taqaddama ghairuhum, itu ada faktor eksternal dan ada internal. Kalau eksternal mungkin salah satunya adalah serangan ke Baghdad, bagaimana buku-buku umat Islam itu kemudian dihancurkan dan dibuang ke Laut Merah. Bahkan kabarnya kalau kita baca dalam sejarah itu, Laut Merah itu berubah warnanya menjadi hitam. Dan begitu juga adanya pembantaian terhadap ribuan ulama-ulama Islam ketika terjadinya pembebasan Palestina, misalnya ketika terjadinya pembebasan-pembebasan wilayah yang dahulu dikuasai oleh umat Islam. Dan begitu juga saya melihat bahwa adanya diskriminasi pada masa imperial, masa kolonialisme dahulu, di mana yang dipilih untuk menjadi orang-orang atau sebagai orang-orang yang belajar itu bukan dari kalangan orang-orang yang memiliki agama Islam. Karena kalau kita ketahui ketika terjadinya kolonialisasi di dunia ini, maka ada 3G istilahnya kan, ada 3G yang mereka pergunakan, glory, gospel, dan goal, ya. Goal. Ada keagungan, yaitu itulah agama yang mereka sebarkan, kemudian melakukan perampasan kekayaan, dan begitu juga gospel, yaitu penyebaran Injil itu sendiri. Jadi dalam hal ini mungkin dari eksternalnya. Kalau internalnya adalah bagaimana umat Islam yang tadi sudah digambarkan oleh Ustaz Hanafi lebih memilih jalan-jalan ukhrawi. Tetapi di sisi yang lain juga, kalau kita melihat anak-anak yang berasal dari bangsawan, kalau kita membaca bagaimana dinasti Bani Abbasiyah itu cenderung malah sangat memikirkan duniawiyahnya, iya, sehingga mereka terlena dengan kekayaan dan dengan harta yang ada pada diri mereka, sehingga apa yang terjadi, mereka malah malas belajar. Ketika hancurnya dinasti yang dibangun oleh kakek dan nenek moyang mereka, maka habislah, tidak ada lagi penerusnya. Dan ini memang yang menjadi penyakit di kalangan kita. Banyak umat Islam itu yang cerdas, yang brilian, tetapi tidak ada penerusnya, pewarisnya. Malah pewaris-pewarisnya itu adalah orang-orang yang dari, katakanlah dari luar Islam itu sendiri. Makanya kalau kita ingin memperbaiki hal ini, maka tidak ada kata lain kecuali mengembalikan tradisi ilmu. Bagaimana kita mengembalikan tradisi membaca, membaca di mana saja ketika kita berada, ya, membaca tentu bacaan-bacaan yang memberikan informasi ilmu pengetahuan, karena kita ketahui bahwa ada slogan membaca itu adalah jendela dunia. Dan begitu juga menjadikan prioritas bahwa ilmu pengetahuan itu bukan hanya dimiliki oleh kalangan tertentu, tetapi semua kalangan. Banyak kadang-kadang kita masih menjumpain, ah kalau perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi kan, begitu, paling-paling ya ini kasur, tempat tidur kan, itu dapur, paling iya, itu. Iya. Nah, tetapi sebenarnya tidak itu lagi yang harus dikembangkan. Artinya bahwa semua orang dari umat Islam itu harus belajar sebagaimana firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Para ulama sudah menjelaskan hadis ini bahwa setiap muslim dan muslimah itu berkewajiban untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, pendengar yang berbahagia, rasanya penyejuk hati ini betul-betul dapat memberikan kepada kita sebuah nuansa pemikiran yang berlian dan cantik. Yang kami harapkan adalah berupa sebuah sugesti-sugesti yang positif untuk mengembangkan daya nalar, daya pikir kita, sehingga kita sadar di mana kita berada sekarang, dalam posisi apa umat Islam saat ini, sehingga sejarah yang buruk tidak terulang lagi. Kita kembali dapat menjadi manusia-manusia yang berguna dan penentu bagi peradaban di abad modern dan selanjutnya. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih atas husni mutaba'atikum wa husni istima'ikum wa jazakumullahu khairan katsira Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.